selalu inginkan kehadiranmu, walau terhalang rintanganku kan tetap mencintaimu. Hanya kasih sayangku harap bisa kau beri padaku, karena kaulah, kaulah pria istimewa. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa, kau membuatku jatuh cinta. Memukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila, tergila-gila. Wes cukup semene anggunmu muci aku, mengko gedhe siraku. Dan aku wong desa, sliramu kuwi wong kutho. Aku duwe tata krama, bene uripku mulya. Sopo ngerti meso lek mati aku bisa mlebu surga. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh bojoku. Tak mulyane uripmu ra bakal tak sia-sia, tak bujo-bujo awakmu nganti ajal menjemput. Sayangku harap bisa kau beri padaku, karena kaulah, kaulah pria istimewa. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa, kau membuatku jatuh cinta.